Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan malam ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita sekalian. Kita kembali melanjutkan bahasan kita dari pembahasan Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenai Kitabul Buyu' tentang jual beli. Kita lanjut, ini hadis di penomoran kami 802 tentang jual beli, namanya bai'il urban atau bai'il urbun, uang muka atau uang DP atau persekot. Bagaimana jika hangus? Sekarang ini tentang masalah uang DP. Ini bagaimana jika hangus? Namanya di sini istilahnya bai'ul urban. Nanti akan saya jelaskan pengertian dari para ulama ya. Uang DP-nya hangus. Bai'ul urban. Hadisnya kita bacakan dulu. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban ruwahu Malikun qal balaghani an Amr bin Shu'aib bihi. Dibaca artinya hadis 825 825, salah tulis di terjemahan itu, 825. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli urban atau memberikan panjar atau persekot terlebih dahulu, dan jika jual beli itu tidak jadi, maka uang panjar tersebut hangus. Diriwayatkan oleh Malik, ia berkata, aku menerimanya dari Amr bin Shu'aib. Kita terjemahin ya. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli urban. Hadis ini riwayat Malik. Ia mengatakan sampai kepadaku dari Amr bin Shu'aib dengannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, dalam Kitabul Buyu', bab Maja fi Bai'il Urban, tentang hukum jual beli urban. Ani thikah, dari orang yang terpercaya, indahu, dari sisinya, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Namun dikatakan sanad di sini dhaif. Penilaian dari Syekh Abdullah Al-Fauzan hadis ini dhaif, lemah. Li ibhami thiqah allazi rawahu anhu Malik, karena perawi yang thiqah itu mubham, tidak diketahui yang tadi diriwayatkan oleh Imam Malik. Jadi kan hadisnya itu bunyinya Rasulullah melarang dari jual beli urban. Rasulullah melarang, ingatnya melarang, berarti tidak boleh. Kalau melarang tetapi kesimpulannya kan hadisnya dhaif. Hadisnya kan dhaif. Berarti larangan ini jadi tidak berlaku. Jadi tadi hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Dan Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, ya. Kesimpulannya kalau dhaif berarti hadisnya tidak berlaku. Maka kesimpulan hukumnya berarti ada dua pendapat di antara para ulama. Kita bahas dulu apa itu bayi urbun. Apa itu bayi urbun atau bayi urban? Sudah dicek lagi coba. Dicek di situ. Sudah nyala belum? Saya ulang. Apa itu bayi urban atau urbun? Bayi urban itu seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu, lalu ia menyerahkan sejumlah uang atau biaya sewa. Ya, seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu, lalu ia menyerahkan sejumlah uang atau biaya sewa. Lalu jika akadnya jadi, maka uang yang diserahkan tadi, menjadi uang yang diserahkan. Maka uang yang diserahkan tadi itu menjadi harga barang. Ya, berarti sudah langsung dianggap sebagai harga barang atau dianggap sebagai upah atau dianggap sebagai biaya sewa. Namun jika tidak jadi Namun jika akad tersebut tidak jadi, maka uang tadi hangus dan menjadi milik pihak kedua. Pihak kedua itu siapa? Yaitu milik, menjadi milik si penjual. Si penjual atau si penyewa. Menjadi milik si penjual atau orang yang disewa. Baik. Jadi, sama kan dengan DP? Jadi urban itu gimana? Kan ada DP diserahkan ya, kita sebut DP kan? Jumlah uang tertentu. Akadnya bisa jadi. Nah. Bisa juga tidak jadi. Kalau akadnya jadi, misalnya di sini harga barang itu 10, misalnya 10 juta, 10 juta, DP berapa? 1 juta, kalau jadi berarti sisa bayar berapa? 9 juta ya, 9 juta. Terlalu besar sebenarnya DP. Ruginya banyak banget nih. Taruhlah 500 ribu. Berarti sisa bayar berapa? Ini kalau jadi berarti sisa bayar 9,5 juta. Namun ternyata ketika akadnya gak jadi, maaf pak saya gak jadi beli. Maka berarti 0,5 juta ini atau 500 ribu ini jadi milik penjual. Jadi milik penjual. Kalau sewa tadi berarti yang punya barang sewa. Jadi sudah include ya, 0,5 juta ini sudah include dari 10 juta, sudah masuk 10 juta ini. Tinggal bayar sisa. Sama kan dengan kasus kita dengan DP ya. Persekot kayak gitu ya. Nah kalau, berarti kesimpulannya, kalau hadis tadi berlaku, maka ada larangan jual beli dengan DP tadi. DP hangus. Berarti enggak boleh. Berarti kalau akad tidak jadi, ya sudah. 500 ribu tadi dikembalikan kepada si pembeli atau yang akan menyewa. Dikembalikan ya. Itu kalau hadis tadi itu berlaku, maka ada larangan jual beli dengan DP hangus gitu. Dan ini jadi pendapat jumhur malah ini, kebanyakan ulama. Jumhur atau kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama itu yaitu ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Baik. Alasannya karena di sini untung-untungan. Untung-untungan untuk si penjual. Nah, kalau hadis tadi dhaif, kalau kita hukumnya dhaif ya. Kalau jadi pendapat yang kuat tadi kan hadisnya dhaif. Hadisnya itu dhaif. Berarti jual beli urban tidak berlaku. Artinya kalau ada DP, nah kalau ada DP terus hangus, berarti masih boleh. Jadi pendapat yang paling kuat. Catat ini pendapat yang paling kuat. Jual beli urban tidak berlaku. Artinya larangannya tidak berlaku ya, jual beli urban. Larangan jual beli urban tidak berlaku. Artinya kalau ada DP hangus, berarti masih boleh. Ya, DP itu masih boleh dimanfaatkan oleh si penjual, berarti masih boleh. DP masih boleh dimanfaatkan penjual. Oke. Inilah pendapat Hanabilah. Dan jadi pendapat Umar bin Khattab dan Ibnu Umar dan sebagian salaf. Sebagian salaf seperti Ibnu Sirin, Mujahid dan seterusnya. Yang membolehkan jual beli urban adalah ulama Hambali, juga jadi pendapat Umar, Ibnu Umar, Ibnu Sirin dan Mujahid. Jadi ulama salaf terdahulu sudah berpendapat bolehnya. Baik. Nah, alasan bolehnya sekarang ya, alasan bolehnya memanfaatkan DP berarti. Alasan bolehnya ya, kenapa memanfaatkan DP? Yaitu karena termasuk khiyar syarat. Khiyar syarat. Jadi itu syarat dari si penjual ya. Awas kalau nggak jadi ya kami tarik bu uang DP-nya gitu. Dan khiyar syarat tuh boleh di sini. Namun kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, catatan sini ya, catatannya satu, baiknya penetapan uang DP tadi memakai batasan waktu. Satu minggu, kalau satu minggu gak jadi, maaf, DP kami ambil. Jadi ada batasan waktu. Terus tadi ada alasan bolehnya memanfaatkan DP, alasan yang kedua tadi ya, kalau alasan pertama itu karena termasuk khiyar syarat, alasan yang kedua karena bisa jadi ada pembeli yang lain mau masuk beli, tetapi karena ada uang DP, akhirnya ia mengundurkan diri. Padahal si penjual sudah dapat calon juga ini, mungkin dengan harga yang lebih bagus, namun karena ada uang DP ini, ya, ya sudah. Dia undur. Dia tidak terima tawaran baru. Tapi tadi ya catatan, baiknya penetapan uang DP memakai batasan waktu. Nah, terus di sini ada saran dari Syekh Abdullah Fauzan. Saran Syekh Abdullah Fauzan. Baiknya atau afdolnya uang DP dikembalikan saja. Itu afdolnya. Jadi afdolnya uang DP dikembalikan saja. Ya sudahlah. ya dia enggak jadi, ya sudahlah saya kembalikan saja, kasihan dia juga. Wong saya enggak rugi apa-apa kok. Kata Syekh Abdul Fauzan, lakin lau tarakahul ba'i lakan afdol. Seandainya penjual itu kembalikan uang DP, itu afdol. Karena ingat sabda Nabi SAW, karena ada hadis. Ini, ingat hadis ini aja. Hadis Nabi SAW. Hadis ini bagus, ini hiburan untuk penjual nih, yang selalu dapati pembeli yang batalkan. Man aqala musliman aqalahullahu asratahu yaumul qiyamah. Siapa yang memberikan maaf atas pembatalan. Nah, siapa yang memberikan maaf atas pembatalan seorang muslim, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Ini hadis sahih. Tidak ada pembahasannya. Man aqala musliman aqalahullahu asratahu yaumal qiyamah. Siapa yang memberikan maaf atas pembatalan seorang muslim, maka Allah akan maafkan kesalahannya pada hari kiamat. Maka sarannya lebih baik tadi uang DP apa? Dikembalikan saja. Ditambah lagi, jika DP dikembalikan, akan selamat dari perselisihan para ulama. Namun kalau si pembeli juga, si penjual itu, ya dia ambil juga, ya gak masalah. Karena sudah ada perjanjian kan di awal tadi DP kan. Kalau gak jadi, DP saya ambil ya, sudah ada perjanjian, itu namanya khiyar syarat. Nah, jadi kesimpulannya DP sebenarnya masih boleh ditarik. DP tadi ya, masih boleh ditarik ketika gagal. Tetapi lebih afdol uang DP apa? Dikembalikan. Terus nanti bagaimana? Aduh, dikembalikan saya rugi dong. Itu tadi hadis tadi ya. Siapa memberikan maaf atas pembatalan seorang muslim, maka Allah akan maafkan kesalahannya pada hari kiamat. Kan cuma tertutup satu pintu, nanti akan diganti dengan pintu rezeki yang lain. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu hadis yang kita bahas tentang uang DP. Nah, jadi kesimpulannya, silakan sambil ada yang mau mengajukan pertanyaan, monggo. Kesimpulannya, hadis tentang larangan uang DP itu hangus. Ya. Oh, nggak boleh itu uang DP itu hangus. Nah, yang hadis yang menyatakan larangan ini hadis dhaif. Sehingga kita kembali ke hukum asal, masih boleh menarik uang DP tadi ketika akad tidak jadi. Kemudian DP ini masih boleh dimanfaatkan, uang muka itu masih boleh dimanfaatkan, karena pertama termasuk khiyar syarat, artinya ada perjanjian di awal. Artinya ada syarat di awal yang diberikan. Ini diberikan penjual atau yang menyewakan. Kemudian alasan bolehnya lagi, sebenarnya si penjual itu rugi karena boleh jadi ada pembeli lain yang masuk beli, tetapi karena ada uang DP, akhirnya si penjual tidak mendapatkan kesempatan barangnya dijual. Tidak mendapatkan kesempatan barangnya dijual. Namun tadi penetapan uang DP kapan hangus itu ya. Baiknya penetapan uang DP kapan itu hangus. Itu memakai batasan waktu ya. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung uang DP besoknya langsung diambil. Maaf bu, uang DP kami ambil ya. Oh nggak bisa, pakai batasan waktu dulu. Satu minggu nggak jadi akad, nggak jadi beli, ya sudah ditarik itu uang DP-nya. Tapi tadi kesimpulannya yang paling afdol, uang DP dikembalikan saja. Karena Nabi SAW itu katakan, man aqala musliman, aqala Allah asratahu yaumal qiyamah. Siapa yang memberikan maaf atas pembatalan seorang muslim, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Tambah lagi, ini lebih selamat dari perselisihan para ulama. Wallahu a'lam bisawab, ini yang kita bahas untuk malam ini. Silahkan berikutnya kami buka tanya jawab. Dari studio ada? Walaupun jumlahnya besar, Ustaz. Walaupun jumlahnya besar, ya, siapa tahu barangnya memang mahal. Ya, baiknya dikembalikan saja lebih afdol. Kalau tidak ada rugi apa-apa. Ya lagi, Maulana? Paham, sudah paham? Boleh nggak DP diambil? Boleh. Taib. Silakan dari Zoom, Kobar Islam Academy. Monggo, yang mau bertanya lewat resen dulu silakan. Silakan Ibu Fikar. Ibu Fika Dwi Pradita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Aku akan bertanya di luar tema. Yeah. Malam ini kan kayak bertepatan di apa ya, bulan Rajab gitu, ya, Ustaz. Apakah ada hadis yang menyatakan bahwa besok itu dari tanggal 1 sampai 3 hari, iya, 1 sampai 3 di bulan Rajab itu melakukan puasa sunnah, dan di malam ini apakah ada amalan-amalan tertentu, Ustaz? Tidak ada. Tidak ada amalan khusus pada awal Rajab, tidak ada puasa khusus di awal bulan Rajab. Kalau ada, hadisnya dhaif atau hadis yang dibuat-buat. Ya, wallahu a'lam. Walaupun bulan Rajab bulan masuk bulan haram, tetapi tidak boleh diistimewakan satu hari kalau tidak ada dalil khusus. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ya. Itu saja dari saya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya, waalaikum. Silakan yang berikutnya lagi. Silakan Bapak atau Ibu Sal. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, jadi saya kan ada jual makanan, terima pesanan partai kecil maupun partai besar. Iya. Kalau misalkan besar kan biasanya pernikahan, kalau kecil itu biasanya lamaran, ulang tahun, kalau kayak gitu tuh kita termasuk ikut. Ikut support. Membantu dalam dosa. Jadi kalau misalkan ada pesan kayak gitu lebih baik ditolak. Ustaz. Ditolak, sudah mulai belajar menolak dari sekarang. Insya Allah Allah ganti misalnya, dengan rezeki yang lebih baik. Nah Ustaz, kalau misalnya kami juga kan menyediakan perpicis produk melalui online shop. Kami sediakan kartu kosong. Itu biasanya ada untuk titip pesan gitu. Kalau misalkan di luar yang nulisnya bukan kami, tapi customer ada tulisan ulang tahun, itu gimana ya, Ustaz? Yang penting nggak tahu aja. Kalau sudah tahu ya nggak boleh. Oh, jadi yang penting jangan tahu dulu ya? Iya, kalau sudah tahu terus kasih kertas walaupun tidak diisi kan sudah dukung sebenarnya. Oh gitu, oke. Okay. Namun Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikum. Terus berikutnya lagi. Silakan Ibu Meiti. Ibu Meiti, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mengenai DP tadi, Ustaz? Kalau yeah. Misalnya itu secara hukum umum atau hukum syariat misalnya yang membatalkan itu dari pihak pembeli, Ustaz. Apakah misalnya kita sudah mendp itu, kita wajib juga punya apa kewajiban juga untuk meminta DP itu gitu, Ustaz? Kalau misalnya penjualnya tidak berkenan gimana, Ustaz? Pembeli minta DP, oh pembeli karena dibatalin dia minta DP gitu. Iya, DP-nya kan misalnya. Nah ini makanya DP ini harus perjanjian awal jelas dong. Kalau kayak gitu kan nggak jelas. Oh gitu. Iya, kalau sudah jelas sejak awal nggak jadi ya sudah di si penjual tarik ya risiko si pembeli, kenapa batalin? Kalau dia seandainya tetap menuntut, ya ya tinggal dialog dengan si penjual. Kalau penjual nggak ridho, ya sudah, risiko dia. Harus dia penuhi syarat tadi gitu. Ngapain dia serahkan DP tapi kalau ditarik nggak mau gitu ya? Ngapain syarat kayak gitu dibuat? Nah, Ustadz. Jadi tidak ada syariat khusus bahwa seperti ini nggak, itu nggak ada ya, Ustadz ya? Yang bakunya itu tidak ada juga ya, Ustadz ya? Yang bakunya nggak ada. Jadi paling aman ya, memang ya, tetap tadi kembalikan. Kalau memang nggak ada rugi apa-apa gitu, si penjual kembalikan saja. Tapi kalau dia mau narik juga nggak masalah untuk dia, karena sebenarnya dia sudah buat perjanjian satu, terus dia sebenarnya rugi karena harusnya kan ada pembeli lain masuk, tapi gara-gara ada uang DP ini kok kehilang kesempatan. Gitu ya? Kalau ya, kalau misalnya kita mau beli barang, Ustaz, kan misalnya kita itu tahu ada barang itu dijual kan misalnya melalui calo gitu, Ustaz, ya? Iya. Atau perantara gitu. Nah, iya. Kita sebagai pembeli ada kewajiban untuk membeli nggak, Ustaz, ke calo itu? Kan lewat calo, kan? Ada patokan, iya, ada patokan nggak misalnya kalau kita pembeli sekian persen gitu? Nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak diatur. Terserah. Kalau dari penjual sih ada gitu, Ustaz, ya? Tidak ada. 2,5% itu? Tidak. Oh, tidak ada. Nah, Ustaz, hanya itu berlaku secara umum di masyarakat aja, Ustaz, tetap iya, secara syariat kan? Enggak ditetapkan. Nah, Ustaz. Oh, tidak ada penetapannya. Iya. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan Bapak Iqbal. Bapak Iqbal, silakan. Bapak Iqbal. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalkan kita punya mushaf yang rusak ini, Ustaz. Kita punya apa? Mushaf yang rusak. Ah, mushaf yang rusak. Enggak bisa dibaca lagi, artinya enggak bisa dipakai lagi. Ya, misalkan terpoan, Ustaz, terbuka dari mushaf terpisah. Begitu, kalau sudah terpisah-pisah lembaran-lembaran gitu sudah tidak mungkin disatukan lagi, tinggal di amannya tidak dibuang gitu saja, tapi dibakar gitu, dimusnahkan dengan cara dibakar. Oh, dibakar ya, Ustaz? Iya. Terus abunya sudah dikemanakan? Sisa-sisa pembakarannya? Ya sampai hilang lah, nggak ada sisa-sisa abu lagi kan kelihatan. Sebisa mungkin seperti itu. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan lagi berikutnya. Umu Raisya, silakan Umu Raisya. Umu Raisya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustaz, apabila kita suatu kontrak kan udah jadi dari awal itu udah tekan kontrak ya, Ustaz, ya. Misalkan sekian jumlah gitu, tapi di tengah perjalanan itu kayak sebagian pekerjaan itu di-cancel gitu loh, Ustaz. Itu hukumnya gimana ya, Ustaz, ya? Ini jadi pembeli apa penjual atau apa ini? Nah, ini kan kontraktor nih, Ustaz, ceritanya gitu ya. Iya. Kan ada beberapa item itu kan kayak pengerjaan pemasangan listrik, pemasangan AC gitu. Tapi iya, di tengah perjalanan itu ternyata pekerjaannya untuk AC-nya itu dari pihak yang ngasih kerjaan itu dibatalin, Ustaz. Itu hukumnya gimana ya, Ustaz? Kalau dibatalin, awalnya perjanjian bagaimana? Ada perjanjian jika dibatalin ada denda sekian-sekian gitu, ada nggak? Nggak ada, Ustaz. Ya sudah, berarti nanggung resiko. Kalau nggak, nuntut. Ya. Nuntut sama si yang mempekerjakan, ini kami ada ganti rugi nggak? Gitu. Ini tinggal komunikasi saja. Ya, itu kan misalkan di awal kan emang udah dibelanjakan semua ya, alat-alat kayak semacam kayak pipa gitu kan udah dibelanjain tuh, Ustaz. Kita minta ganti ke yang pihak ngasih kerjaannya, bisa nggak sih, Ustaz, kalau kayak ya, gitu? Tergantung dia gitu, dia mau ini atau tidak gitu. Gitu ya, tergantung dia. Jadi asalnya kita, Ustaz, asalnya Asalnya gimana? Jadi itu ya tergantung komunikasi itu. Ini tidak ada aturan di sini, Bu, karena di awal kan tidak ada perjanjian. Oh, gitu ya, Ustaz ya. Iya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, sebentar dulu saya baca di YouTube. Dari Malve TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika orang tua minta diantar ke acara kematian seperti 3 harinan 7.40, sedangkan saya sendiri sudah tidak mau menghadirinya. Tinggal komunikasikan baik dengan orang tua. Kalau tidak bisa antar ya lebih baik gitu. Tapi kadang orang tua belum paham sehingga nanti jadi konflik lebih besar. Mungkin diantar tapi yang antar tidak ikut acara itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Asteria, apabila keluar keputihan ketika sedang sholat, apakah harus mengulangi sholatnya? Keputihan itu hadas, maka sejatinya itu wudu batal. Tetapi kalau keputihan ini keluar terus-menerus, maka sifatnya hadas yang keluar terus-menerus. Maka cukup ketika di awal sholat itu berwudu, kemudian dia pakai wudu ini untuk sholat tadi. Ya, cukup seperti itu. Apa hukum uang amplop pada acara walimah nikah? Kembali ke urf ya. Kalau kebiasaannya datang bawa amplop, ya sudah bawa amplop gitu. Baik, berikutnya dari Zoom lagi yang resen, monggo. Silakan Umu Yasmin. Umu Yasmin silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, yang tadi yang DP itu apakah berlaku juga untuk sewa kan? Misalnya rumah disewakan terus dengan DP sekian gitu, terus boleh nanti DP-nya hangus. Tadi sudah saya sebut ada sewa, sewa juga boleh, jual beli juga boleh. Oh gitu ya. Satu lagi Ustaz. Iya. Yang soal fadilah membaca surat-surat tertentu, Ustaz, seperti misalnya surat Al-Mulk, fadilahnya apa gitu? Itu ada hadisnya nggak, Ustaz? Ada. Kalau Al-Mulk akan benar, ya, selamat dari siksa kubur. Ya, nanti Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas ada lagi, ayat kursi ada lagi, ada. Surat-surat tertentu itu punya keutamaan-keutamaan tertentu gitu, tapi tidak semua surat. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Om, ada mungkin di chat bisa baca. Baik, Ustaz. Bismillah. Ustaz, ada seseorang dibiayai mondok oleh sebuah yayasan, sekarang sudah lulus dan mengabdi di sekolah yang dibawa naungan yayasan tersebut. Pengabdian belum selesai, akan tetapi membuat akad baru dengan yayasan lain, yaitu dibiayai mondok lagi, dan nantinya juga sama mengabdi di sekolahnya jika lulus. Apakah dua akad yang terjadi barengan ini boleh, Ustaz? Al-mashgulu fala yushaqgulu. Kalau sudah sibuk dia di satu urusan, jangan gabung dengan urusan lain lagi. Lagi, jadi kalau sudah ada kontrak dengan ini, ya penuhi ini dulu. Baru kemudian kalau sudah tidak ada lagi, baru penuhi yang lainnya. Jangan jadi bertabrakan kayak gitu. Jadinya ada pihak sebelumnya yang sudah punya kerjasama dengan dia, merasa kecewa gitu. Akhirnya hubungan gak baik, akhirnya konflik, ada perang batin ya. Nah, pakai aturan kayak gitu. Seandainya kita dibuat, diperlakukan kayak gini, kita ridho enggak? Itu saja. Ya, terus ada lagi. Ustaz, ketika puasa karena sakit gigi sempat berniat membatalkan puasa tapi tidak jadi. Apakah puasa tetap sah, Ustaz? Tetap sah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, terus. Chat lagi. Bismillah. Ketika mengusap kepala saat wudhu, apakah perempuan juga mengusap kepala sampai tengkuk dan kembali lagi ke depan setelah itu langsung mengusap telinga? Iya. Antara kepala dan telinga terpisah, Ustaz? Antara laki-laki dan perempuan tetap berlaku sama gitu untuk cara wudhu dan seterusnya. Ya, terus ada lagi. Ustadz izin bertanya, kalau barang yang dibeli sudah ada akad penjual ke pembeli tapi belum ada DP atau pembayaran dan waktu pembayaran cukup lama, bagaimana nanti barang tersebut, apakah tetap dikasihkan ke pembeli tadi karena sudah ada ikat mau beli atau barangnya boleh dikasihkan ke pembeli lain? Tergantung si penjual bagaimana. Tapi baiknya komunikasikan baik-baik biar tidak ada yang merasa kecewa atau dizolimi. Terus ada lagi? Ada resen itu kayaknya. Bismillah. Ah, ada chat lagi satu, silakan. Nama Ustaz. Nama Ustaz. Bismillah, Ustaz, bagaimana sikap kita kalau sebenarnya kita tidak tahu mengenai sistem pemilik kontrak yang ketika kita ingin membatalkan perpanjangan pos, tiba-tiba pemilik kos memutuskan untuk memotong 50% dengan alasan uangnya sebagian sudah dipakau atau bahkan menghapus kita? Baiknya nanti komunikasikan dengan pemilik kos tadi. Siapa tahu memang sudah ada regulasi yang dibuat tapi kita nggak tahu. Nanti minta, mana buktinya ada regulasi sini, Bu? Kalau memang ada ya sudah, relakan seperti itu. Baik, ada satu lewat resen, silakan. Silakan Ibu Fitri. Ibu Fitri, silakan. Ibu Fitri. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Izin bertanya, Ustaz, anak baru nggak? Nah, baru tahu kalau ada jam apa kan, jam Zoom. Aku Ustaz mau tanya, anak ibu kos mau ambil apa, ada yang kontrak gitu terus nggak jadi, itu hukumnya anak udah minta uang tanda jadinya, Ustaz, tapi nggak anak tetapkan berapa persennya. Nah, harusnya ibu buat perjanjian di awal. Harusnya ibu buat perjanjian di awal. Oh, iya. Oh iya. Artinya biar nggak ada yang kecewa gitu, buat aja buat perjanjian, kalau kalau tidak jadi DP saya ambil gitu, buat kesepakatan, Bu, biar yang menyewa itu jadi tahu. Oh ya, itu boleh ya, Ustaz, ya. Boleh saja. Boleh. Boleh ya, Ustaz. Ya? Boleh. Oh, masya Allah. Ya, nah, Ustaz. Yeah. Syukur Ustaz. Jazakum khairan. Waalaikumsalam. Mungkin terakhir satu dari chat, silakan. Baik, Ustaz. Bismillah. Apa hukumnya fulan yang dulu suka onani tapi tidak pernah mandi junub dikarenakan tidak tahu bahwa hal tersebut wajib? Apakah sekarang ia sudah bertobat, wajib mengqadha semua salat yang sudah berlalu? Tidak. Lalu bagaimana status puasa puasanya? Kalau si fulan ini tidak ingat kapan dia mulai onani dan berapa lama? Baik, kalau sholatnya tidak perlu dikodo karena baru tahu hukum, terus kalau puasanya dia juga baru tahu saat ini, ya nanti tidak diulangi lagi dan tobat pada Allah. Baik, saya rasa cukup. Insya Allah besok pagi kita bahas kitab Aqidah Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Bisa gunakan waktu juga untuk tanya jawab jam 5.15 atau 5.30 sampai jam 6.30. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.